Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikannya sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun bisa duduk bersama di tempat ini. Allah mengatakan fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita ini bisa jadi saudara padahal kita tidak terlahir dari satu rahim. Kita ini jadi saudara padahal kita tidak berkumpul di satu rumah. Tapi karena Allah menjadikan kita memang dengan nikmatnya saling bersaudara. Semoga Allah menjaga persaudaraan kita sampai kita bisa duduk bersama kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kita cabut dari jiwa mereka, dari hati mereka semua kedengkian, iri, dengki. Allah cabut kelak pada hari kiamat dan kita bisa duduk bersama sebagai saudara-saudara yang saling menyayangi dan saling mengasihi. Allahumma salli wa sallim wazid wa tariku an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita, untuk manusia terbaik yang pernah ada, untuk kekasih Allah yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai mereka semua. Ahibati fillah, malam ini tanggal berapa kita? Tanggal berapa? 6 apa? Nah, iya, tanggal 6 apa? 8 Rabiul Akhir. Nah, Rabiul Akhir itu Rabiul Islam 1438 Hijriah. Kita berkumpul di sini sebagai umatnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana fardhul ain. Aku telah menanti kalian telah. Tapi ternyata tidak semua umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa minum dari telur ini. Ada sebagian dari umatnya yang dihalau dari meminum dari telur Rasul. Ketika beliau begitu cintanya kepada umatnya, beliau mengatakan usai habi umati. Lalu para malaikat mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu setelah kau meninggal. Apa yang diperbuat maka ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Setiap muslim selayaknya di era milenium, anda nggak tahu sih apa artinya milenium. Soalnya bukan anda yang bikin tema. Nah, apa artinya milenium? Nah, abad, di era abad itu keluarga Islam di era milenium 21. Masya Allah. kita berarti sudah termakan oleh kalender Masehi. Nahna, kenapa? Make-nya tadi kedengaran, masya Allah. Kayaknya harus sampai 2 menit. Anak kayaknya izin minum juga. Jadi susah. Kita sabar harus pegang 2. Tapi kadangkala itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Kita malam ini cukup panas. Walaupun AC ada, tapi karena pintu sudah dibuka, AC-nya keluar semua sana. Jadi kayaknya enggak kepanasan yang di pintu sana, masyaallah. Baik. Era milenial berarti abad 21. Kita hidup di abad berapa sekarang? Abad berapa jemaah? Abad berapa? Abad 15. Nahnu muslimin. Kita ni muslim. Kalimat Islam itu hari ini adalah tanggal 8 Rabiul Tsani 1438 Hijriah. Itu peradaban kita. Tapi karena kita memang berada di Ya, kita seharusnya kembali kepada agama Rasul SAW. Apa yang harus kita lakukan di abad 15 ini? Kalau anda lihat, semua sarana ada, semua semakin mudah. Dulu orang punya sepeda motor tahun 80 itu bisa dihitung. Kalau gak kaya, gak punya motor. Setelah itu tahun 90-an mulai muncul HP sudah. HP yang gede-gede. Yang bisa beli cuma orang kaya. Orang miskin cuma bisa nonton. Sekarang subhanallah, orang jual rumput itu pakai HP. Iya, dia pakai sepeda ontel itu tulis yang pesan rumput, telepon nomor sekian. Masya Allah, sampai jual rumput seperti itu. Kemudahan-kemudahan begitu banyak. Kalau kita melihat di era sekarang, melihat orang yang gak bisa makan itu lebih mudah. Itu kan miskin di zaman sekarang siapa sih? Miskin itu motornya 2. Kredit semuanya. Nah, kalau antum lihat rumah-rumah di kampung, rumahnya jelek-jelek, motor 2, 3. Bajunya bagus-bagus. Subhanallah, antum bisa bayangkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan berbicara bagaimana membina keluarga di abad 15 ini. Supaya kita lihat bagaimana kesusahan yang dihadapi oleh para sahabat di masa itu. Ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Nu'aym dalam kitabnya Hilyatul Awliya menjelaskan bagaimana sebagian sahabat itu hanya punya satu sarung. Satu sarung. Atasannya ada. Mereka ketika sujud harus dipegangi sarungnya, karena hampir-hampir sarung itu tidak menutup aurat mereka. Di masa Rasulullah SAW, para wanita tidak boleh mengangkat kepala mereka dari sujud sampai yang laki-laki sudah duduk, karena takut tersingkap aurat mereka. Rasulullah SAW 2 bulan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, marra hilalun thumma hilal walam yuqad fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu itu rembulan. Kemudian datang rembulan selanjutnya. Kemudian dia pergi dan datang rembulan selanjutnya. Di rumah Rasulullah SAW, kompornya tidak hidup. Apa yang dimakan oleh beliau? Kurma sama air. Kalau ada kurma. Pernah suatu hari, dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, datang seorang wanita bersama dua anaknya mengemis. Dia datang ke rumahnya Sayyidul Bashar, orang yang terbaik yang pernah Allah ciptakan. Ketuk rumahnya, keluar Aisyah. Dilihat perempuan ini, minta-minta. Aisyah masuk dan dia cari apa yang bisa diberikan kepada perempuan ini. Dapat Aisyah, dia mendapatkan tamratun wahidah, satu butir kurma. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada satu butir kurma. Diberikan satu butir itu kepada ibunda dua anak ini. Dibelah jadi dua, satu diberikan kepada putrinya yang di sebelah kanan, di sebelah kiri. Subhanallah. Begitu sulit hidup mereka, tapi mereka bahagia. Sedangkan di era yang penuh dengan fasilitas, kita subhanallah, mobil, orang punya mobil enggak satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, tapi hidupnya sengsara. Orang bisa makan apa saja, dia bisa beli, tapi hidupnya tidak berbahagia. Jangan tertipu dengan keharmonisan palsu. Antum kadang-kadang melihat kehidupan ini, kita bicara di era sekarang, orang melihat harmonis itu di televisi, nonton sinetron, na'udzubillah, nonton film, melihat ya Allah harmonis banget hidupnya. Bohong itu jamaah. Dan kita suka dibohongi. Sebagian ibu-ibu itu kalau nonton sinetron sampai nangis, hanya sampai bingung. Subhanallah. Kenapa nangis ibu tadi? Dia tuh bohong. Dia dapat duit, dia nangis dapat duit. Kita nangis, bayar. Kita bayar listrik, bayar apa? Hanya untuk menangis. Orang-orang yang bohong. Maka anak-anak yang lihat, ada orang-orang yang tertipu dengan mereka. Bayangkan anak baru baca, ada seorang artis nikah. Dia pacaran hampir beberapa tahun. Umur pernikahannya hanya 50 jam. Dia sudah bercerai sama suami. Itu sekarang. Ada orang yang berpacaran selama 6 tahun. Tidak sampai 6 hari dia bercerai dengan istrinya. Ada apa sebenarnya? Seharusnya orang di masa kini semakin mudah meraih keharmonisan. Karena semua sarana sudah dapat. Tapi kenyataannya banyak yang tidak harmonis. Bahkan kadangkala tukang becak lebih harmonis dari seorang pejabat. Kenapa? Karena pejabat satunya di penjara, satunya di rumah sakit. Ada kadang-kadang seorang pejabat dengan kekayaan begitu hebat, dia di penjara, istrinya di rumah sakit. Anak-anak yang satu di penjara juga karena narkoba. Apa yang dicari dalam kehidupan ini? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika turun sebuah ayat, "Walladzina yuzuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menumpuk emas dan perak, kemudian mereka tidak mengeluarkan haknya, tidak menafkahkannya di jalan Allah. Antum apa pernah berpikir ada orang mati meninggalkan uang 1 triliun? Ada. Dia sedekah baru 1 miliar. Tinggal berapa duit dia? 999 miliar. Mau dikemana? Ditinggal sama dia. Ditinggal, nggak dibawa. Tatkala turun ayat ini, para sahabat takut. Inilah buah orang yang memahami Al-Quranul Karim. Tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu yatlu alaihim ayati, membayangkan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Itu tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat faham dan mengerti sehingga dia takut. Adapun di masa kini, kam min talim bil Qur'an wal Qur'an yasubu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an mencela orang yang baca Qur'an. Tapi dia enggak sadar kalau yang dimaksud itu dia. Karena dia enggak paham. Beda dengan generasi para sahabat. Generasi para sahabat itu mereka kalau belajar Qur'an 10 ayat cukup difahami, dimaknai, dihayati, kemudian diamalkan, baru nambah lagi. Namun generasi yang sekarang ketika dimudahkan Al-Qur'anul Karim, kadangkala kita lupa, tidak memahami dan mengamalkan. Ketika turun ayat ini, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau sampai kita tahu harta yang paling mulia, kita akan cari apa tuh harta yang paling mulia. Yang ngelihat banyak anak-anak muda yang masih memiliki cita-cita panjang, ambisi yang begitu kuatnya. Emangnya ambisi orang tua sama anak muda beda? Beda jamaah? Enggak. Kata Rasulullah SAW, Yashib ibn Adam wa yabqa ibna. Anak manusia itu jadi tua, tubuhnya jadi tua, jadi renta, tapi ada dua yang tetap muda. Al-hirsu wal-aman. Ambisi dan cita-cita. Itu tetap muda, jemaah. Maka kalau ada sebagian di antara kita yang umurnya 50 tahun, tetap ambisinya. Subhanallah. Maka yang muda-muda nih, yang insya Allah sedang melukis mimpi. Dia lukis, dia kepingin ini, kepingin itu, kepingin itu. Simak sabda Rasul SAW. Ketika beliau ditanya, kalau kita tahu afdalal amwal fanattakhidzah, lalu kita kumpulkan tuh harta. Rasul SAW menyebutkan tiga harta yang paling mulia yang harus menjadi target antum dalam sekolah antum. Yang kuliah, yang di pesantren, yang bekerja, semua harus memiliki tiga target untuk mendapatkan keluarga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Liyattakhidha ahadukum, yang pertama lisanan dzakiran. Yang kedua wa qalban syakiran. Yang ketiga wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu 'ala imanihi. Wafi riwayatin tu'ainuhu ala amri akhirah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian ini di masa itu, bayangkan, di masa yang penuh dengan kesulitan, ketika para sahabat baju aja kurang, sebagian sahabat dikafankan kafan yang gak cukup untuk menutup kakinya. Antum bisa bayangkan, kok bisa itu terjadi? Kenapa sahabat yang lain gak ngasih bajunya? Sama yang lainnya. Sama-sama gak punya. Kenapa kok akhirnya rumput yang ditaruh di kaki sahabat? Kalau sahabat yang lain punya, mereka akan buka bajunya, akan ditutup tuh kaki para sahabat. Tapi karena semuanya miskin. Ketika para Uhud itu, subhanallah, mereka ajak ketika itu sudah disuruh mengumpulkan tiga harta. Yang pertama lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang ketika duduk, dia mengatakan subhanallah, dia mengatakan astagfirullah. Ibu-ibu ketika nyapu, dia mengatakan sallallahu ala Muhammad. Sebagian ketika dia menguji mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh, Kalau mencari harta yang paling mulia yang pertama, yang akan kau bawa sampai ke kuburan, sampai ketika engkau melewati sirat, itu akan kau bawa. Tapi kalau uang akan kau tinggal. Lisanan dzakir. Yang kedua, hati yang pandai bersyukur. Orang kalau punya hati yang pandai bersyukur, bagaimanapun kondisinya, yang akan keluar dari lidahnya alhamdulillah. Anjung kenal semua sama Urwah bin Zubair. Sebelum Urwah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau lagi dapat nikmat, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ada tisu jemaah. Ana kok kayaknya keringat ana mulai ana minum jemaah. Ada punya tisu? Insyaallah. Masyaallah, antum punya banyak di situ. Zafar. Angkira solo ini dingin jemaah. Ternyata kamar di hotel yang dingin. Tapi alhamdulillah. Rasulullah SAW, alhamdulillah. Beliau senantiasa kalau dapat nikmat mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau lagi dapat musibah, lagi mendapatkan sesuatu yang tidak beliau sukai, apa yang beliau katakan? Apa jemaah? Alhamdulillah ala kulli hal. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Bagaimanapun kondisi kita tetap alhamdulillah, enggak pernah berubah, jemaah. Dan antum kalau melihat bagaimana sahabatnya, kemudian dengan para tabi'in, Urwah bin Zubair, ketika dia harus dipotong kakinya, digergaji kaki harus dipotong, dia mengatakan alhamdulillah, ya Allah kau kasih aku 4, 2 tangan dan 2 kaki, yang kau ambil cuma 1, ya Allah, yang kau sisakan lebih banyak. Kita ini sekarang ada orang yang hidup 60 tahun dalam kesehatan, umur 61 sakit, seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada dia. Yang ada mengeluh, lupa dengan 60 tahun dia hidup sehat. Maka kita butuh di masa kini qalban syakiran, nerimo apa aja yang dia dapat, dia katakan alhamdulillah. Yang ketiga, ini yang akan kita bicarakan, istri. Masya Allah, antum belum ngantuk jemaah. Taib. Ketika berbicara tentang pasangan hidup, ada getaran-getaran di dalam hati. Karena memang Allah menciptakan Hawa untuk apa? Wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Diciptakan pasangannya itu agar merasakan tentram dan damai. Dunia ini akan kacau kalau tidak ada pasangan hidup kita. Tapi yang seperti apa yang harus kita cari? Di era seperti ini kayak apa? Apa wanita-wanita yang wajahnya putih, yang tinggi, semampai, yang cantik, yang berharta, anak bangsawan, atau yang seperti apa? Rasulullah SAW mengatakan harta yang mulia adalah istri yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Sebagian kita kalau cari istri yang bantu dia untuk urusan dunia, Ustaz, ana mau cari harim yang paling tidak yang sudah punya rumah lah. Soalnya ana susah kayak ana. Subhanallah jemaah. Rasulullah SAW mengatakan wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala imani. Membantu keimanan dia. Itu yang perlu kita cari. agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita hidup sengsara. Rasulullah SAW berlindung dari istri, dia mengatakan wa a'udzu bika min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Oh, akhirnya Rasulullah SAW, aku berlindung ya Allah kepadamu dari istri yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Antum kadang-kadang ketemu sahib menikah 3 bulan udah beruban rambutnya. Allah nah, kalau berubahnya sebelum menikah gak ada masalah, tapi ini berubah setelah menikah. Rasulullah SAW berlindung dari wanita seperti itu. Dunia ini perhiasan. Nabi SAW mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan kenyamanan. Tapi sebaik-baiknya kenyamanan dunia ini istri yang suami, bukan sembarang wanita. Enggak. Bukan sembarang wanita. Oleh karena itu ini anak-anak muda yang menikah jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Antum lebih baik menunggu daripada terburu-buru. Soalnya anak-anak muda sekarang masya Allah semangatnya begitu besar. Dia ingin menyempurnakan separuh agamanya dengan menikah. Tapi kadangkala salah pilih. Ketemu di mana? Ketemu di mall. Masya Allah. Susah nih. Kalau ketemunya di majlis taklim masih alhamdulillah. Tapi kalau ketemunya di tempat-tempat kayak gitu, ada yang ketemu di kafe, na'udzubillah min dzalik. Maka kalau ingin berbahagia, cari tiga hal. Lisan yang pandai berpikir, hati yang pandai bersyukur, dan istri solehah yang membantu kita dalam urusan keimanan. Kalau kita ketiduran dibangunin, bang, sudah azan, masya Allah. Kalau kita lama enggak pegang Quran, dia datang, bang, kita tadarus yuk. Allahu Akbar. Ini yang kayak gini nih. Tapi kalau istri yang selalu mengatakan, bang, kapan kita jalan-jalan, kapan kita belanja, kapan, Allahu Akbar. Masya Allah, rahimakumullah. Pernikahan bukan main-main. Pernikahan itu bukan hanya untuk mendapatkan buku hijau. Karena di masyarakat kita, ana terus terang, ana bahagia bisa berjumpa dengan antum. Tapi ana lebih berbahagia lagi kalau bisa memberikan ceramah kepada mereka yang suka nongkrong. Kesian ana melihat mereka yang kerja di malam hari, di alun-alun, sampai jam 12 malam gak pulang. Anak kadang-kadang bertanya, mana bapak sama ibu mereka? Kenapa anak itu dibuang sama mereka? Padahal mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan buku hijau, tapi Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha, suatu perjanjian yang sangat berat. Jadi jangan main-main ketika antum menikah. Tidak seperti beli barang. Beli barang itu boleh ditukar berapa hari? 3 hari. Antum bawa pulang, oh gak cocok, antum balikin. Kalau istri antum bisa bawa pulang, ya Allah, kayaknya gak pas ini. Antum mau balikin, mana pas? Jangan izin dulu ya. Alhamdulillah. Antum kalau tahu, tanggung jawab seorang suami itu menurut anak itu lebih berat daripada sumpah para pejabat itu. Mereka disumpah dengan Al-Quranul Karim untuk mengemban amanah itu. Dan antum sama sebenarnya. Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullah fin nisa. Kalian bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْمَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Kalian itu mengambil anak wanita itu dari orang tuanya. Bayangkan, seorang lelaki tidak punya peran apa-apa. Anda ini ketika minang, Anda punya istri. Anda tidak pernah punya peran apa-apa membesarkan itu wanita. Ibunya ketika melahirkan dia mempertaruhkan nyawanya. Menyusui dia, ngajarin dia ngomong, ngajarin dia berdiri, ngajarin dia nulis, nyekolahkan dia. Setelah besar, hanya dengan kita mengatakan qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madkhul, jadi milik kita. Berapa yang antum keluarkan mahar untuk dia? 1 juta, 2 juta, 3 juta? Enggak bisa antum menghargai wanita. Tapi Allah katakan, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan anak Allah urusannya. Nabi SAW mengatakan, inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesulitan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah. Siapa? Al-yatim wal-mar'ah. Anak yatim dan wanita. Subhanallah jamaah, itu anak wanita kita bawa ke rumah kita. Kadang-kadang banyak lelaki yang tidak bisa menghargai istrinya. Pernikahan itu indah, mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit. Kadang-kadang ada orang Solo dapat gadis dari Papua. Masya Allah, antum kadang-kadang heran. Nemu di endi, kata dia. Oh, jauh dapat dari Papua. Hakala hanya qadarullah. Itulah keindahan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat banyak suami-suami yang tidak menghargai istrinya, yang hanya pandai membaca firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Setiap kali kalau ada istrinya yang ya kadangkala enggak nurut ya, lalu suami mengatakan, sini, Allah menurunkan sebuah ayat. Ayatnya ini ada dalam surat An-Nisa. Ini berkaitan dengan engkau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ayat itu benar. Dan ayat itu memang menjadi ayat yang memuliakan para lelaki. Tapi bagaimana lelaki menjadi pemimpin di rumah itu? Subhanallah. Kau memiliki amanah yang besar. Tanggung jawab yang harus kau jalankan. Al-Qiwana. Para ulama ketika menjelaskan bagaimana lelaki menjadi seorang pemimpin, ada konsekuensinya. Yang pertama, para ulama mengatakan al-ri'ayah. Dia harus memperhatikan istrinya. Perhatikan istrinya. Harus ada kepedulian suami dan istri. Apalagi di era kayak sekarang nih. Banyak suami-suami di masa kini, ya bukan suami juga, ibu-ibu sama juga. Kadang-kadang lebih cinta kepada HP-nya dari kepada istrinya. Kalau HP-nya dijatuhkan sama istri, itu marah sama istrinya. Seakan-akan itu HP-nya wadiah. Dan sebagian suami subhanallah masuk rumah pun sibuk dengan HP-nya. Ama WA, ama BBM, ama Facebook, ama YouTube, ama subhanallah. di era sekarang, sehingga istri tidak mendapatkan haknya perhatian dari suami, nggak dapat. Kau tuh jadi pemimpin, nah, dan kau harus perhatikan anak buahmu. Jangan-jangan anak buahmu nanti menghilang dari rumah, pulang kemana? Nggak ada, balik ke rumah orang tuanya, karena capek sama suaminya. Walaupun itu nggak boleh, tapi realitanya sekarang kita melihat banyak hal yang merusak rumah tangga itu. Maka perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau duduk ngobrol sama istrinya. Tahun, ya mungkin 7 tahun yang lalu, ana pernah di Jakarta dijemput sama suami istri. Ana duduk di depan, suami istri duduk di belakang. Ana waktu itu belum punya HP rasanya. Itu di belakang berdua, ana lihat. Jadi suami istri pada ketawa sendiri-sendiri. Jadi duduk deketin yang jamaah. Yang satu ketawa, ana lihat. Ya Allah, ini ngobrol sama suaminya yang gimana? Yang suaminya ngobrol sama suaminya yang gimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia masuk rumah ngobrol sama istrinya. Dan ini penyakit di era sekarang ini, HP penyakit. Maka kalau bisa istri itu bikin di rumahnya apa? Yang bikin sinyal nggak masuk? Apa jamaah? Apa? Dijamin, iya dijamin. Jadi suami masuk rumah hilang sinyalnya. Waduh. Akhirnya nggak pulang. Nah, karena saya di sini subhanallah jemaah. Masuk rumah, ingat itu hanya istri. Kalau memang ada perluan sejak awal, anak ada perlunya. Ini waktu sudah cukup suami ini keluar dari pagi sampai sore. Sampai rumah pun istrinya perhatikan sama dia. Istrinya curhat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngurusin umat, bukan ngurusin perut beliau. Rasulullah, beliau panglima perang alaihissalatu wassalam, beliau imam di masjid. Banyak yang curhat sama beliau, banyak yang mengeluh kepada beliau. Beliau sidak ke pasar, beliau berkunjung ke rumah sahabatnya yang sakit, beliau datang tuh ke tempat, beliau berperang di medan perang. Tapi kalau masuk rumah, subhanallah sallallahu, beliau jadi suami. Beliau mendudukkan dirinya sebagai suami. Aku masuk rumah sebagai suami, sebagai bapak buat anak-anakku. Tapi kadang-kadang kita enggak. Subhanallah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya Allah, anak kayaknya harus minum lagi. Sampai mana kita? Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan bittu 'inda khalati Maimunah. Aku pernah bermain di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi sa'atan thumma raqab. Beliau itu masuk rumah berduaan sama istrinya, ngobrol beberapa saat, kemudian beliau tidur. Kita kadang-kadang sampai rumah tidak ngobrol sama istri, aduh aku capek, banyak masalah. Emangnya istrinya enggak punya masalah? Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendengarkan ceritanya Aisyah. Aisyah cerita tentang hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara tentang kisah perempuan-perempuan yang sedang menceritakan suaminya. Berapa? Apa, ada 9 apa 11? 9. 11 ya? 11, 12? 11. Rasulullah SAW mendengarkan ceritanya satu persatu. Beliau menjadi penyiar yang setia untuk istrinya. Padahal beliau ini mendapatkan wahyu dari Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau insya Allah cerita itu udah tahu. Tapi kebanyakan kita kalau istri cerita, bang, tahu bang, ada gempa terjadi di Aceh yang aduh, aku udah tahu sebelum kau baca, aku udah tahu itu. Biarkan dia mencurahkan isi hatinya. Dengarkan, itu tugas suami. Sebagai pemimpin tuh kayak gitu. Anak bunyi datang laporan, saya mau laporkan sesuatu, silakan. Didengarkan tuh. Subhanallah jemaah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pernah memberhentikan pasukan perang demi istrinya. Demi Aisyah radhiyallahu taala, pasukan perang memberhentikan. Sampai pun jemaah mereka itu. Tapi kita bagaimana keromantisan Rasulullah sallallahu. Ketika itu kalungnya Aisyah hilang. Diberhentikan pasukan perang. Kita kadang-kadang diminta sama istri, "Mas, aku kok kepingin beli itu." Aduh, tidak usah. Subhanallah. Apa sih yang diminta istri? Ibu-ibu tenang, kita minta lagi ngomongin ibu-ibu. Kita selesaikan dulu sama bapak-bapak. Nah, kemudian Rasulullah SAW, subhanallah, bagaimana beliau itu menghargai istrinya? Beliau masuk rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Aisyah pernah ditanya, kita ini kadang-kadang, Allah, kalau antum mau tahu seseorang itu, karena sering ingatkan, yang paling kenal sama kita itu istri kita. Kalau dokter, anda ingat, kalau memang dokter, anda ingat dengan seorang dokter di Australia. Istrinya itu telepon dari Australia. Karena istrinya orang Indonesia. Dia cerita, Ustaz, anda punya masalah sama suami anda, Ustaz. Semua pasien yang ketemu suami anda, selalu ngomong sama anda, kau bersyukur dapat suami kayak gitu. Selalu, Ustaz. Ana sampai berharap jadi pasien suami ana. Karena suaminya baik hanya sama pasien. Kenapa? Karena dia kerjaannya memang. Jadi dia tuh dapat fulus. Kalau dari kalau dia bermuamalah sama istri, dia keluar fulus. Kalau sama pasien, dapat fulus dia. Makanya dia pura-pura baik, ahlan wa sahlan, apa, masya Allah, tersenyum terus. Sampai rumahnya cemberut terus kalau ketemu anak. Sampai kepingin anak jadi pasiennya. Kepingin datang itu, "Assalamualaikum, dok, mau." Masya Allah, itu mesti ketawa kata dia. Tersenyum dia, subhanallah. Rasulullah SAW, kalau masuk rumah, beliau ngurusin urusan rumah tangga. Beliau, yahlibu syatahum. Kambingnya diperah sendiri. Sandalnya robek beliau jahit. Timba di rumah kurang benar beliau benerin sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi kalau memanggil istrinya dengan panggilan yang indah sekali. Kita tuh manggil istri kita indah kapan? Waktu baru nikah. Dulu. Biasanya kalau sudah 10 tahun mulai rumah tangga itu kering ya. Apalagi dengan adanya media, kita bicara media. Orang itu kadang-kadang berfantasi dengan media yang ada. Dia gak lagi melihat istrinya. Istrinya kadang-kadang udah pakai baju yang bagus banget, udah bersolek, udah perawatan ya. Suaminya datang melihat istrinya, kok ngapain kayak gitu? Allahu Akbar. Aku ngapain masa kayak gini sama suami tetangga? Tetangga? Itu ada suami-suami tidak menghargainya. Jadi sini Allah. Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan panggilan ya Humairah. Wahai yang cantik. Humairah itu yang pipinya putih kemerah-merahan. Allahu Akbar. Itu sebuah sifat untuk wanita yang cantik dan putih. Dipanggil ya Muwaffaqah. Wahai wanita yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanallah. Kita kadang-kadang kalau manggil istri kita, sini. Allahu Akbar. Jadi istri ini, ada apa mama tadi? Ya Aish. Rasulullah SAW mengatakan al-kalimatu tayyibah sadaqah. Kalimat yang baik itu bernilai sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah kita? Kita banyak bersedekah sama orang lain, sama sahib. Anda bisa lihat tuh, para lelaki ini. Kalau ditelepon sama temannya, masya Allah. Teman yang lain enggak ketemu, begitu rahat ya. Apa rahat itu jemaah? Seru. Asyik dia ngomong. Selesai. Istrinya telepon. Nah. Ada apa? Mana tadi keasikanmu? Katanya udah bosan, Ustaz. Udah bosan mungkin sama istrinya. Allahu Akbar. Maka kita perlu menghidupkan, menghilangkan kejenuhan, menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Itu juga Allah menyirami rumah tangga kita dengan angin segar, menumbuhkan bunga-bunga yang indah di taman-taman rumah tangga kita. Kadang-kadang itu orang kalau menikah, baru menikah, Masya Allah, semua kalimat yang indah, bahkan dia menanam sama istrinya, dia buka kamus, dia cari apa yang bisa aku ucapkan buat istriku. Itu tahun pertama. Tahun kedua, Masya Allah, gak perlu buka kamus, perlu ke kebun binatang, semua kata-kata yang buruk dia ucapkan. Maka ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki itu pemimpin buat wanita. Tapi apa yang saya katakan tadi, memperhatikan. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada istrinya. Melindungi dari apa? Melindungi yang pertama dari api neraka. Banyak suami-suami yang tidak melindungi istrinya dari api neraka. Dia melindungi istrinya dari perampok, dari kebakaran, dari hujan, dari gempa. Mungkin dia bawa keluar istri ketika ada gempa, tapi dia tidak melindungi istrinya dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kau pemimpin, kau jaga, kau lindungi istrimu. Dan yang ketiga, al-islah. Pemimpin itu harus memperbaiki anak buahnya. Jangan dibiarin yang salah. Jangan mengatakan, ya udah, mau apa dia, terserah dia. Lah, gak boleh engkau. Engkau yang jadi pemimpin. Kita bisa lihat ketika ada masalah di Solo ini, umpamanya ada keributan sampai menimbulkan ya kerusakan yang sangat dahsyat, bahkan ada kematian. Siapa yang dicopot di sini? Kapolresnya kadang-kadang dicopot. Kok bukan mereka yang melakukan itu, yang tidak bertanggung jawab? Kapolresnya, karena dia pemimpinnya. Gimana kok jadi pemimpin? Begitu pula para suami. Ketika engkau membiarkan istrimu, engkau tidak memperbaiki mereka. Biasa wanita itu punya banyak kekurangan. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa'in karihtumuhunna, sampai dalam kondisi benci. Fa'in karihtumuhun, Allah berbincang tentang kebencian suami kepada istrinya. Dia gak suka sama istri. Apa Allah suruh ceraikan? Enggak. Allah katakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsir. Kata Allah, bisa jadi engkau benci ini, ada banyak kebaikan yang Allah bikin di sana. Maka jangan ceraikan. Enggak gampang-gampang suami itu menceraikan istrinya di dalam Islam. Enggak. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Enggak boleh itu seorang laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Iman, ingat bahwasanya keimanan adalah puncak dari kebaikan semuanya, jemaah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul ba'if wa fi kullin khair. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang beriman, yang kuat beriman, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi di semuanya ada kebaikan. Sama dia beriman, ada kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh itu suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku yang tidak dia sukai, ada perilaku istri kita yang tidak kita sukai, pasti ada. Karena tak ada gading yang tak retak, ada kekurangan. Tapi apakah kita melihat kepada kekurangannya? Enggak jalan kehidupan ini, jemaah. Tapi lihatlah kepada kelebihannya. Di sini rumah tangga ini harus saling melengkapi sebenarnya. Kita ini jangan di rumah tangga, di satu perusahaan. Kalau bos itu melihat kepada kekurangan pegawainya, dipecat semua pegawainya. Karena semua punya kekurangan. Tapi kenapa kok masih ada pegawainya? Karena dilihat kepada kelebihannya. Tahu nggak ini kekurangannya, nggak masalah yang seperti biasa manusia. Apalagi istri kita, wanita berbuat salah wajar. Wanita melakukan tindakan bodoh di rumah biasa, karena dia memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wanita itu pencemburu, wanita itu suka sama yang kuning, sama perhiasan, sama mas-masan, wajar jamaah. Kalau istri antum nggak suka sama perhiasan, maka antum harus bawa ke dokter. Karena ini enggak wajar. Allah mengatakan awaman nasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini wanita ini dari kecil dia itu dibesarkan dengan perhiasan. Karena wanita itu kurang memang. Subhanallah, anak kok dikipasin gini jadi zen, masyaallah. Zakwah. Zaklah anak kayaknya menyenangi. Alhamdulillah. Sebenarnya kita jemaah perhiasan. Nah, ambil emas itu, perempuan itu suka sama emas itu aja. Maka antum harus bisa memberikan yang antum miliki. Aisyah radhiyallahu anha talang itu tidak punya kalung, karena Rasulullah SAW miskin. Di awal hidupnya dia miskin. Aisyah itu ingin berhias untuk suaminya. Dia pinjam kalungnya Asma, pinjam dia. Dan itu sikap wanita. Rasulullah SAW tidak marah. Kau itu main-mainin pakai pinjam-pinjaman. Ya aja. Karena memang itulah wanita. Allah mengatakan, ya ayuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum fahdaruhu, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari anak-anak kalian, Allah katakan aduan lakum fahdaruhu, musuh buat kalian. Kalian hati-hati sama mereka. Terus apa yang harus dilakukan? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir. Kalau kalian maafkan, enggak usah diungkit-ungkit kesalahannya, kalian ampuni, enggak usah dikasih sanksi, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kita maafkan istri kita melakukan kesalahan, wajar selama kesalahan itu ia mencahkan piring di rumah. Kadang-kadang masak gosong. Kadang-kadang nyetrika kebakar. Wajar apa enggak wajar? Wajar. Itu biasa. Dan ibu-ibu juga harus wajar sama pembantunya. Kadang-kadang ada wanita-wanita kalau pembantunya melakukan kesalahan, Allahu Akbar, potong gajinya. Kenapa? Iya, sob, mecahkan piring. Ya wajar lah, dia memang cuci piring. Coba cuci baju, piringnya enggak pecah. Dan anak lihat sendiri jamaah, ya. Ketika kita di Madinah, anak ketika di Madinah sama istri, subhanallah, kadang-kadang melihat nanti ada tamu, gelasnya tinggal satu, kemana lainnya? Ternyata udah pada pecah. Kita beli lagi. Nanti ada tamu, gelasnya beda-beda semua. Anakmu kok bisa? Karena udah pada pecah semua. Dan itu biasa, seperti itu. Mau hati-hati bagaimanapun, mana dia nyuci piring, nyuci gelas, kena sabun licin, biar. Wajar. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, kam na'fu anil khadim, berapa kali kita memaafkan pembantu? Al-khadim itu istilah untuk pembantu yang dibayar dan istilah untuk budak yang dimiliki dahulu. Rasulullah SAW ditanya, berapa kali kita maafkan pembantu? Beliau diam, tidak menjawab. Ditanya lagi, kam na'fu anil khadim, berapa kali kita maafkan pembantu? Beliau diam. Sampai ketiga kali beliau ditanya, kam na'fu anil khadim, apa kata Rasulullah SAW? U'fu anil khadim fi kulli yawmin sab'ina marrah. Maafkan pembantu tiap hari itu 70 kali. Subhanallah. Kalau itu pembantu, bagaimana dengan pasangan hidup kita? Bagaimana dengan istri kita? Dan hidupkan masa-masa indah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan satu piring berdua. Kita itu makan satu piring berdua kalau kemanten baru. Setelah itu enggak pernah lagi. Kenapa? Jijik Ustaz. Amat bekas istrinya mau. Kadang-kadang ketika istrinya kebetulan habis makan, mungkin suaminya baru datang, dia mau makan, ambil piring baru. Tidak mau diri piring istri. Padahal Rasulullah SAW bukan diri piring baru. Bekas gigitan istrinya belum gigit, sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita, kuntu ata'arrakul arab wa ana ha'id. Aku pernah makan daging yang ada tulangnya itu ada gigit. Aku dalam kondisi haid. Mama unawiluhun Nabi SAW. Lalu daging itu aku berikan kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Fanaba asahu ala mawdi'i hiya. Beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku menggigit, sallallahu alaihi wasallam. Beliau cari bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kuntu ashrab wa ana ha'id. Aku pernah minum dalam kondisi aku haid, aku datang bulan. Apa yang bisa dipakai Aisyah? Fima unawiluhu Nabi SAW. Kenyang gelas itu aku berikan kepada Rasulullah SAW. Bayangkan nih, yang minum lebih dahulu itu istrinya, yang makan lebih dahulu itu Aisyah. Mungkin kalau kita ngomong, kamu itu kurang ajar. Masa suaminya dia yang minum, baru kau minum. Subhanallah. Kehidupan rumah tangganya enggak seperti itu, jemaah. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, kemudian gelas yang aku minum itu aku berikan kepada Rasulullah SAW. Beliau cari bekas mulutku, kemudian beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku minum tadi, sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sekarang muda, cuma itu kadang-kadang hidup di era seperti sekarang ini dengan semua fasilitas, makan di meja makan yang besar, istrinya di pojok, suami di sini, kemudian dia pakai apa yang dipakai di sini. Anak-anaknya pada jauh-jauhan, subhanallah. Kita harus rubah sekarang. Paling tidak antum punya gelas cukup satu yang dipakai. Antum gelas lainnya cuma lima nih kalau ada tamu. Nah, buat antum piring satu. Hidupkan kembali masa-masa indah itu, jemaah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Beliau mandi bareng sama istrinya. Mandi bareng. Beliau mungkin orang tua mengatakan, Ustaz, iya itu anak-anak muda, Ustaz. Kita udah sepuh, subhanallah. Rasulullah SAW itu sampai sepuh beliau melakukan hal itu. Karena beliau menikah sama Aisyah udah sepuh. Umur berapa beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala? Di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun beliau. Tapi beliau masih harmonis bersama istrinya. Beliau mandi bareng rebutan gayung sama Aisyah itu, rebutan air di kamar mandi. Kalau kita kadang-kadang enggak, ngantri. Siapa dulu yang mandi? Air pingsut. Subhanallah, jemaah. Maka kita perlu di era sekarang ini, bukan era milenium. Era apa kalau abad 15 ini, jemaah? Abad 15 ketika itu Eropa masih dalam kegelapan, jemaah. Tapi kita alhamdulillah, kita di abad 15, Islam ini dalam abad yang penuh dengan kecerahan. Kita perlu kembali kepada Rasulullah SAW. Baca itu, anak-anak yang menikah, baca bagaimana Rasulullah SAW. Hadis-hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, ya, kitab-kitab tentang rumah tangga, baca bagaimana Rasulullah SAW. Beliau itu mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, bukan kepada anak buahnya, bukan kepada tetangganya. Maka dari itu, sampai sekarang anak punya ide masih belum diterima sebenarnya. Anak ingin SKCK untuk surat keterangan apa itu? Catatan kepolisian itu. Nah, dulu bukan SKCK, SK keterangan kelakuan baik dulu itu. SKKB, iya itu seharusnya mengeluarkan tuh istri. Ngarang jemaah, karena istrinya tahu sama antum. Kalau ada tanya-tanya dari istri, baru bisa. Kalau polisi tahu apa polisi itu? Kalau sama kita, nggak tahu apa-apa. Cuma yang dia tahu tidak ada catatan kriminal. Udah, dia baik apa tidak? Wallahu a'lam. Tapi kalau istri ngomong baik, insya Allah itu orang baik. Kalau istri ngomong baik, itu insya Allah baik. Karena istri ini 24 jam kali 10 tahun. Kali 20 tahun, dia tahu rumah dalamnya antum. Kita ini bisa pakai topeng ketika keluar. Tapi masuk rumah kita mesti lepas. Kita akan menunjukkan pribadi kita yang sebenarnya. Jadi para suami, berbuatlah antum karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sok menjadi suami yang seakan-akan tidak punya salah, seakan-akan yang selalu berbuat baik. Antum bagi hadiah sama istri antum, tahabu, tahabu. Antum pulang dari sini, masya Allah. Antum pulang dari sini, belikan sesuatu buat istri antum. Nabi Alaihi Wasallam, anak ketika membaca hadis ini benar-benar terharu. Beliau itu ketika menikah sama Sofia, Sofia itu tidak tinggi. Ketika mau naik onta, onta itu tinggi. Antum kalau melihat orang naik onta itu mesti ada dudukannya, anak tangga supaya naik. Itu nggak ada. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu berlutut supaya Sofia naik di lutut Rasulullah SAW untuk naik ke onta itu. Itu Rasulullah SAW. Kita kadang kala bukain pintu mobil istri nggak mau. Udah pada gede-gede buka sendiri. Ya memang udah pada gede-gede jemaah. Tapi subhanallah, maka perlu kita hidupkan semua itu. Makan bareng sama istri, ngobrol bareng sama istri. Di era sekarang, kalau istri kita gak dapat itu, dia akan cari di tempat lain. Karena dia punya perasaan. Tidak sedikit istri yang curhat sama anak, subhanallah. Dia mengatakan, sampaikan kepada suami-suami kita nih. Kita gak hanya butuh duit, kita bisa cari ini. Sampai istri saya gak itu. Tapi kita butuh perhatian, Ustaz. Kita kadang-kadang yang penting kasih duit selesai. Enggak. Wanita itu punya perasaan yang harus kita penuhi. Kalau kering dia akan cari air yang menyerang. Kalau suami bakhil memuji istrinya. Istri kita tuh kalau dalam dandanan yang masya Allah di rumah, kita gak muji. Dia keluar satu kampung muji dia. Nah. Kemudian untuk ibu-ibu yang di sebelah. Nah. Untuk ibu-ibu yang di sebelah, ingat suami ibu-ibu ini pemimpin. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masya Allah hajar. Beliau alaihi salatu wassalam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapa wanita yang paling baik? Beliau mengatakan, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Wanita yang paling baik itu kalau dipandang menunoati. Insyaallah. Itu wanita yang paling baik. Yang pertama sifat. Tolong menjelaskan tentang hadis ini. Apakah wanita ini wanita yang cantik? Karena kan kecantikan, ya ada wanita yang memang gak cantik. Mereka mengatakan tidak, bukan karena cantiknya, tapi karena dia pandai mempercantik dirinya. Artinya setiap suami datang, wanita ini selalu dalam kondisi yang suaminya senang. Dia pandai bersolek, dia pakai baju yang indah. Jadi ibu-ibu ketika suaminya datang buka pintu, paling tidak harus ada di depan pintu. Udah tahu nih jam berapa suaminya pulang. Soalnya ada syariat-syariat yang enggak bisa dilakukan kalau ibu enggak ada di rumah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata tuqbinu fi surati syaitani tudbir." Wanita itu dari depan dari belakang kadang-kadang dalam rupa setan, artinya menggoda. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menggoda di dirinya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Fayarji ila hunna," dia pulang. Dia jumpai istrinya. Sampai rumah istrinya enggak ada. Yang bukan pintu pembantu. Allahu Akbar. Mana ibu? Kata pembantunya, wallahu a'lam. Nabi Alaihissalatu Wassalam mensyariatkan pernikahan ini. Allah mensyariatkan pernikahan agar kita bisa menahan nafsu kita. Dan salah satu syariat itu, kalau melihat sesuatu di jalan yang membakar nafsu kita, kita suruh pulang ke rumah. Karena yang ada di wanita itu sama dengan yang ada di istri kita. Cuma kadang-kadang wanita itu, istri-istri itu tidak mempersiapkan diri. Kadang-kadang suaminya pulang, masih rambutnya kemana, ada perempuan dengan pakaiannya, Allah, yang bau minyak angin, bau minyak kayu putih macam-macam. Suami ngelihat, Allah enggak jadi nama pulang. Ya keluar lagi akhirnya. Maka tolong jaga. Jangan sampai suami melihat istri dalam kondisi suami yang enggak suka. Di Solo ini terkenal sama dasternya. Itu perempuan-perempuan masya Allah pakai daster atau yang bolong-bolong yang udah pernah kena setrika, pernah apa, seneng banget ketemu kenapa cisis gitu. Tapi suaminya ngeliat gak demen pada kayak gitu. Maka tolong jadilah wanita terbaik. Kalau dilihat nyenangkan hati, pakai parfum. Parfum itu perempuan kalau keluar rumah memang gak boleh pakai parfum yang semerbak yang dicium orang, gak boleh. Tapi dalam rumah dia pakai, dia bersolek, dia pakai bibir merah, bibir hijau, bibir apa aja kan sekarang masya Allah lipstick itu warna-warni. Ngapain dia pakai di rumah buat siapa? Buat suami. Jadi suaminya masuk rumah dia dapatkan istrinya. Bukain pintu, tanya kalau suaminya datang itu tanya apa yang ditanyakan? Ibu dengar ini. Kalau suami datang tanya, mas mau yang panas apa yang dingin? Insya Allah. Itu suami kalau dapat pelayanan seperti ini kepingin pulang terus dari kantornya. Nanggir ke atas aku pulangnya. Kepingin hanya ditanya sama istrinya mau yang panas atau yang dingin. Kadang-kadang gak ada. Yang ditanya dapat bonus berapa loh? Itu biar duduk kasih minum dulu. Bonus gampang urusannya nanti. Jadi kalau dilihat menyenangkan. Yang kedua, wa ida amartaha atau kalau kasih dia taat, patuh. Jangan pernah menentang ibu. Kalau disuruh suaminya, jangan pernah ngomong nanti dan tunggu. Katakan sami'na wa ata'na. Karena ketika suami mengatakan fulana, namanya Maryam. Maryam, iya bang tunggu, ditunggu sama suaminya. Gak datang ini. Maryam, iya tunggu sebentar. Allah tuh setan akan menggoda. Karena seorang istri harus taat dan patuh. Ketika dipanggil suaminya lagi masak, matikan kompornya. Matikan kompornya. Ketika lagi nyapu, tinggal nyapunya. Datang suaminya. Iya bang, apa yang bisa aku bantu? Datang sama suami. Kadang-kadang suami ini, ya suami itu bayi besar. Bayang itu meninggal. Sama-sama anaknya. Nah, kita ini bayi besar, memang. Maka ibu harus tahu, kalau anaknya manggil, bapaknya manggil, yang menyuruh. Bapaknya dulu. Kalau yang kecil belum bisa apa-apa. Kalau yang besar bisa, marah dia. Nah, kadang-kala seorang suami mau keluar tanya, istriku mana topiku? Istri ngatakan apa? Wallahu a'lam. Itu jangan ngomong wallahu a'lam. Itu istri tugasnya ngatur rumah tangga. Nggak cari. Ya bang, aku carikan. Carikan sampai dapat. Kunci kadang-kala biasa suami itu. Kunci motor. Dia masuk, dia tahu di mana lupa. Ketika dia tanya sama istrinya, di mana kunci motorku? Gini bang, yang nyuruh tadi siapa? Itu nggak berantem. Itu nggak berantem ya gitu. Jangan. Jadi ibu taat sama suami. Disuruh apa aja. Selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan selama itu tidak bertentangan dengan kodrat wanita, laksanakan. Kalau bertentangan dengan kodrat wanita ya nggak wajib lah. Kadang-kadang ada suami lagi duduk-duduk melihat netes nih, anunya, atapnya. Jadi gentengnya tuh bocor. Gentengnya bocor. Ya enggak, itu bukan kodratnya wanita untuk melakukan hal itu. Maka tolong ibu-ibu taat apa saja yang diperintahkan oleh suami, khususnya dalam urusan ranjang. Jangan pernah menolak. Ini bagi ibu-ibu, jangan pernah menolak. Malaikat itu melaknat sampai subuh. Bisa dibayangkan, kenapa sih malaikat harus melaknat dari subuh sampai subuh? Ternyata itu salah satu pintu setan untuk menceraikan dua suami ini. Amalan yang paling dicintai setan itu perceraian. Seorang suami ketika hasratnya tidak tersalurkan, mulai dia merajut mimpi. Aduh, kayaknya mau cari yang lain aja. Ini benar. macam-macam nih. Tapi ketika hasratnya tersalurkan, selesai semuanya. Selesai. Maka ketika wanita diminta oleh suaminya, niatkan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku hendak menjaga kehormatan suamiku. Aku mungkin capek, aku mungkin lelah. Cuf, kalau kita niatnya lillahi ta'ala, Allah akan bantu. Maka jangan berpikir, aku capek. Iya, nah, lelah, semuanya lelah. Tapi ada harus, ada pintu-pintu yang harus ditutup. Tutup. Ini yang kedua. Jadi tadi taat kalau diperintahkan suami. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kalau engkau sedang tidak di rumah, maka dia akan menjaga harta dan menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluan dirinya. Wanita ini, ingat, wanita yang baik ibu tidak sembarangan memasukkan lelaki ke dalam rumahnya. Sekarang mungkin dia tidak memasukkan lelaki ke dalam rumahnya, tapi masuk lewat HP-nya, lewat Facebook dia, lewat WA-nya, lewat Instagram, lewat Telegram, lewat apa lagi? Apa? Twitter, semuanya. Dia memang tidak memasukkan lelaki, tapi ternyata banyak lelaki di HP dia yang dia ngobrol sama dia. Memang tidak selangsung, tapi ini merusak. Kok tidak menjaga kehormatan suaminya? Kadang-kadang ada wanita-wanita yang curhat di dalam Facebook. Jangan, kalau mau curhat cari orang yang alim. Masya Allah, antum kecapean ya dari Masya Allah. Dan jemaah, maka ibu-ibu ingat, kalau bisa di delete semua kontak yang bukan mahram, bukan keluarga, yang sekedar sohib, yang gak ada perlu, sekedar buat omong kosong, buang semua. Di Facebook pun buang semua. Karena ada orang-orang yang suka ketika followernya banyak ini. Apa yang kau dapatkan? Kau sedang membangun rumah tangga yang insya Allah akan kau bawa sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini isinya ujian. Dan wanita-wanita harus sabar menghadapi suami. Suami harus sabar menghadapi istrinya. Wanita harus pandai bersyukur kepada suami. Jangan lihat kepada kekurangan suami, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kebanyakan wanita menghuni neraka gara-gara dia tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jemaah, karena sudah jam 9, Masya Allah. Tapi antum masih segar semuanya, jemaah. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin bersama beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Baca sendiri. Oh, iya. Nah, bismillah. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam WRWB. Senang akhirnya bisa hadir di kajian Ustaz. Alhamdulillah. Ana mau bertanya Ustaz. Ana pemuda di usia 21 tahun. Ana hendak menikah supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik dan menyempurnakan iman ana dan lebih dekat dengan Allah. SWT. Nah, antum jangan singkat tuh. Itu kalimat-kalimat pujian buat Allah. Apa sih salahnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala terlalu panjang? Tidak apa-apa, karena antum akan dapatkan tulisan itu kelak di timbangan antum pada hari kiamat nantinya. Namun terhalang dengan pandangan orang bahwa usia muda belum dewasa dan belum mapan. Apa ada standar usia dan seperti apa standar kematangan dalam Islam jika ada untuk menikah? Jazakallah khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat menarik sekali, jemaah. Berkaitan dengan usia menikah. Kita bicara tentang syariat Allah. Kita ini di masa sekarang kadangkala banyak disesatkan oleh opini-opini yang memang tidak benar. Umpamanya ada istilah kita katakan puber. Anak itu puber, enggak apa-apa seperti itu. Ya harus diarahkan anak-anak puber itu. Ada puber pertama, ada puber kedua. Rasul SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda. Pemuda bukan orang tua. Pemuda itu mulai umur berapa? Ada yang mengatakan mulai umur 16 tahun, 17 tahun, sampai 40 tahun. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ya ma'asyara syabab, man istaqa'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu a'raddu lil basri wa absiri farj. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, hendaknya dia menikah. Mampu dari sisi apa? Yang pertama dari sisi materi. Allah punya kemampuan, karena nikah itu butuh biaya. Antum jangan difikirkan, ana yang penting nikah, nanti kan rezeki Allah, betul. Tapi antum harus bayar mahar, atau harus persiapan, antum mau tinggal di mana sama istri antum. Karena antum membawa anaknya orang. Maka kalau sudah mampu secara materi, fadhol. Tidak harus orang menikah itu punya pekerjaan tetap, tidak harus. Tapi harus tetap bekerja. Artinya antum datang, ana memang kerjaan tidak tetap, tapi ana tetap bekerja. Kesiapan dari sisi materi. Kemampuan yang kedua, kemampuan dari sisi ilmu. Banyak anak muda yang memang dibikin tidak dewasa-dewasa. Kita ini sekarang dibikin anak itu sampai umur 24, sampai lulus S1 gak dewasa. Karena memang selama itu tidak pernah dididik dewasa. Artinya didikan agama untuk mempunyai tanggung jawab menjadi seorang suami, enggak. Yang ada dididik di banyak tempat di negeri kita untuk berzina, bukan untuk menikah. Ketika hari Valentine, antum lihat kondom-kondom dijual sama coklat, dibagikan gratis. Kalau menikah jangan, kata, kok belum dewasa, mau berzina, tafadhol. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan, wala taqrabu zina. Nabi SAW mengatakan, cepat menikah, kenapa? Supaya enggak berzina. Opini yang di publik ini seperti itu sekarang. Jadi kalau menikah jangan, kalau berzina, udah waktunya. Jadi kalau mereka mengatakan, ya biasa lah anak muda kayak gitu ke kafe, ke tempat ini biasa. Tapi menikah belum, jangan, belum dewasa. Ajib. Dewasanya itu kapan dia? Ketika sudah tua. Banyak orang-orang sudah umur 30 ya tetap gak dewasa. Tidak, belum bisa bertanggung jawab. Maka pendidikan agama ini kesiapan untuk menjadi suami, menjadi pemimpin. Jangan berpikir nikah itu enak doang. Nikah itu banyak tanggung jawab. Orang kadang-kadang memandang calon istri, masya Allah sempurna banget, tapi sendiri dia lihat kekurangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ternyata banyak kekurangan istrinya. Kalau dia punya kesiapan, dia akan tahu. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita memandang kepada kelebihannya, kau bukan malaikat dan istrimu bukan bidadari. Itu yang ditanamkan. Jadi kalau kesiapan tadi, materi, kesiapan mental, kesiapan ilmunya, jadi perlu diajarkan. Harapan anak, harapan besar ya. Sekolah-sekolah itu mengajarkan. Paling enggak SMP kelas 3 itu diajarin. Bukan yang diajarin itu alat reproduksi. Itu yang diajarkan. Seharusnya diajari bagaimana memiliki tanggung jawab dia. Antum kadang-kadang lihat, anak lulus SD gak lanjutkan lebih dewasa daripada yang lulus kuliah. Anak lulus SD sama. Karena udah diajarin tanggung jawab dia. Makanya sekarang banyak model pendidikan yang dirubah. Karena ternyata pendidikan, ya antum lihat, setiap ganti menteri, setiap ganti lagi pendidikannya macam-macam. Mereka tidak akan sampai kepada kesempurnaan pendidikan, sampai kembali kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran mendidik. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum bisa bayangkan bagaimana anak muda umur 15 tahun siap menegakkan la ilaha illallah. Anak muda. Sekarang anak muda umur 15 tahun di mana jemaah? Ada di mana? Geng motor umur 17 masih di geng motor. 21 masih di sana. Umar ibn Abi Waqqas umur 17 tahun dia sudah ada di medan perang. Umur 15 tahun dia sudah ada di sana. Saat kakaknya Saat, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Abi Waqqas. Subhanallah. Kita lihat seperti itu. Maka kalau tadi antum jangan termakan oleh memang opini publik ini merusak. Ketika sudah dikatakan, kau masih kecil, kau belum pantas menikah. Anak punya guru jemaah, seorang profesor nikah umur, ya bukan umur, enggak tahu berapa, kelas 1 SMA dia menikah. Jadi profesor. Tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang profesor besar. Karena enggak ada, tidak bertentangan menikah dengan pendidikan. Apa sih yang kau pelajari? Sekarang orang belajar sekolah pagi sampai siang. Sekarang ada urusan mau full day macam-macam. Anak-anak belajar pagi sampai siang. Setelah itu ngapain tuh anak-anak muda? Main bola, main gapli, main motor. Karena yang dibikin dia itu kosong, enggak punya tanggung jawab. Tidak pernah berpikir, aku besok harap, besok aku sekolah. Pagi berangkat sekolah. Pulang ngapain? Ya sama lagi seperti itu. Maka, antum ketika umur 21, anak rasa kalau memang sudah memiliki kemampuan, bismillah. Antum segera menikah, tapi izin sama orang tua. Ustaz, kalau tidak diizinkan sama orang tua, ya antum puasa. Kan kata Rasulullah SAW, yang tidak bisa nikah, ya puasa. Tapi insya Allah antum berusaha merayu orang tua, insyaallah. Gimana kalau mertuanya enggak cocok? Cari yang cocok. Kadang-kadang mertua saat mereka mau menikahkan ayah itu macam dia banyak wanita-wanita muslim yang lainnya yang mudah-mudahan mau menikahkan anak. Barakallahu fikum. Nah, ini tidak ada hubungan dengan rahian kita. Nah, antum harus selektif. Masya Allah. Ini kayaknya juga gak ada hubungannya sama kajian kita. Jangan. Kenapa kok diminta pertanyaan itu sesuai dengan kajian? Supaya kajian kita ini semakin sempurna. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa kita sempurnakan. Nah, bersambung jadi. Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita suami apabila saudara istri kadang sering mencampuri urusan rumah tangga? Bagaimana sikap suami apabila saudara istri kadang sering mencampuri urusan rumah tangga? Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, ini pentingnya pendidikan agama sehingga semua orang itu tahu batasan-batasan dia. Mertua gak boleh intervensi di rumah tangga anaknya. Ketika ini yang tahu itu saudaranya istri. Ini mertua. Ketika suami istri baru menikah itu wajar ada kesalahan, ada gesekan. Seperti anak yang belajar naik sepeda. Anak yang belajar naik sepeda itu kalau selalu dipegangin sama bapaknya, dia akhirnya gak pernah dewasa anak itu. Tapi biarin, dia jatuh, dia bangkit lagi. Terluka, ngapa obatin, jalan lagi terus. Begitu pula pasangan suami istri ini. Mungkin ada gesekan, ada keributan kecil. Itu semua adalah pernak-pernik yang menghiasi kehidupan mereka. Jadi orang tua yang punya anak perempuan sudah dinikahkan, ingat, dengan engkau mengatakan zawajtuka wa ankahtuka binti, maka terjadi perpindahan atau pengalihan tanggung jawab. Yang tadi orang yang harus ditaatin bapaknya setelah menikah, orang yang paling harus ditaatin siapa? Suaminya. Jadi para orang tua jangan sakit hati kalau istrinya dipanggil, nak kau kesini ya. Kemudian dia mengatakan, maaf ayah, suamiku tidak mengizinkan. Orang tua, ya sudah kalau suami, kau memang milik suamimu sekarang. Jangan mengatakan, kau itu sekarang kok kurang ajar sama bapakmu. Ayah, katakan ayah, kau mau menikahkan aku dengan dia. Kalau orang tua tidak ingin anaknya berpindah, jangan dikawinkan. Tapi kalau engkau mengawinkan, mau gak mau sudah berpindah. Jadi kalau ada intervensi dari pihak saudara, istri, yang pertama ngomong sama istri. Jangan ngomong sama kakaknya langsung, sama saudaranya, ngomong sama istri. Kadang-kadang nih wanita-wanita ada yang gampang membuka masalah keluarga. Ingat, cukup tembok rumah kita yang menjadi saksi kita itu ribut. Gak perlu laporan sama kakak, gak perlu laporan sama orang tua, kecuali di titik yang sudah tidak bisa diperbaiki. Tapi sama di sini bisa diperbaiki, kalau ada campur tangan orang ketiga, rusak rumah tangga itu nantinya. Kalau masih bisa diperbaiki. Tapi kalau gak bisa, ya sudah, kirim utusan dari pihak lelaki, kirim utusan dari pihak perempuan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi masalahnya, para istri harus bisa menjaga rumah tangganya, rahasia-rahasia suami, kekurangan-kekurangan suami, kesalahan-kesalahan suami tidak perlu dilaporkan kepada orang lain. Kalau memang butuh solusi, datang ke orang yang alim. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat itu datangnya ke Rasul SAW, bukan datang ke bapaknya. Datangnya ke Rasul SAW. Curhat, suamiku tuh kayak gini. Bagaimana sikapku? Suamiku tuh pelit. Suamiku dulu mukul aku. Suamiku kalau kita datang ke Rasul SAW. Soalnya kalau laporan sama bapaknya yang tadi berantem nanti rumah tangga ini. Hiballahu alim bisawab. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai orang tua yang belum memahami secara kafah, memahami Islam secara kafah, sedangkan saya masih penuh noda dan hina. Ana seorang mahasiswa semester awal. Ana di rumah sangatlah kacau, Ustaz. Ana di rumah itu banyak sekali godaan kemaksiatan. Hampir setiap saya di rumah sendiri, saya menghayal hingga ana mau terjerumus dalam zina. Na'udzubillah minazina. Lalu akhir-akhir ini ana berkeinginan untuk hijrah ke pondok. Akan tetapi orang tua masih belum mau melepaskan saya dari rumah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bila saya benar keluar, saya sebenarnya sudah berniat untuk bekerja sambil kuliah, lalu saya juga ingin segera menikah agar saya terjaga dari perbuatan zina. Mohon jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jama'ah. Inilah Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kita menguji kalian dengan kesulitan dan dengan kenyamanan, dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai fitnah. Kalian bakal dikembalikan kepada Allah SWT. Ada anak yang diuji sama orang tuanya, ada orang tua yang diuji oleh anaknya, ada suami yang sama istrinya diuji, ada yang sebaliknya, ada yang sama mertua. Begitulah kehidupan ini. Dan Allah menjadikan itu agar kita bisa bersabar menghadapi kehidupan. Terus bagaimana sikap tadi sebagai anak muda ini? Yang pertama, jangan putus asa. Ada sebuah nasihat dari seorang pemuda yang buta. Ana masih ingat ya, perkataan dia seorang penemu, peneliti yang handal di Saudi. Kemudian dia ditabrak buta. Dalam kondisi dia buta, dia tetap berusaha untuk memberikan manfaat kepada umat. Dia ditanya, engkau bagaimana bisa melakukan itu dengan keterbatasanmu? Apa kata dia? Idza kanat dhuruf la tusa'iduka fasna'i dhuruf. Kalau kondisinya tidak mendukungmu, maka kau harus menciptakan kondisi yang mendukung. Jadi kita jangan pasrah terhadap lingkungan. Soal muslim itu harus bisa mewarnai, merubah lingkungan kayak gini, dia merubah. Kalau tadi keluarganya bagaimana penuh kemaksiatan, bagaimana dia merubah hal itu. Bukan mengatakan, ya doa aku setiap pulang mesti berbuat dosa. Insya Allah seorang mukmin kalau dia meminta tolong kepada Allah, Allah bantu dia. La hawla wa la quwwata illa billah. Dia bantu. Kalau orang tuanya belum memberikan izin, dia berusaha untuk meminta izin, dia kirim surat, dia macam-macam. Kadang-kadang nih kita kalau ngomong sama orang tua itu diputus sama orang tua. Baru ngomong beberapa kata, antum gak usah lah. Maka kalau antum mau ngomong sama orang tua, tulis surat. Karena kalau antum milih surat, gak akan dipotong sama orang tua. Iya, antum bisa milih kata-kata yang indah buat orang tua antum. Sampai selesai. Jadi ketika baca, seharusnya dipotong, jangan memotong gak bisa orang tua. Dibaca sampai selesai. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu orang tua mengizinkan antum. Tapi paling tidak tadi, kalau lingkungannya tidak mendukung, antum harus bikin. Tapi kalau terus enggak bisa, ya nanti antum harus hijrah meninggalkan tempat itu. Tapi insyaallah antum bisa merubah hal itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bagaimana jika suami tidak sepaham dengan istri? Beda prinsip dalam rumah tangga. Ini. Kalau anak buah beda prinsip sama komandan gimana? Kayaknya dipecat tuh anak buahnya. Kalau tidak dimutasi. Nah, biasanya seperti ini. Ketika tidak ada kecurangan dimutasi, maka berusaha istri untuk mencocokkan diri sama suami. Selama tidak dalam urusan kemungkaran. Ngalah. Harus ada ngalah di rumah tangga itu. Rasulullah SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi ramadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ini kan kadang-kadang kita punya prinsip, akhirnya kita debat lagi, ribut akhirnya. Tapi tinggalkan, harus ada yang mengalah. Dan usahakan istri mengalah. Ustaz, kenapa bukan suami yang mengalah? Karena dia komandan. Dan jangan dikira dengan mengalah anti kalah. Enggak. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu. Tapi kalau prinsip ini prinsip agama umpamanya, ada satu yang sudah mulai pemikirannya nyeleneh, ikut aliran yang macam-macam, maka di sini sudah berbahaya. Kalau yang nyeleneh itu istri, maka suami harus meluruskan. Kalau yang nyeleneh itu suami, istri pun menasihati. Ada wanita-wanita yang dapat suami gak pernah sholat, ke masjid gak pernah, Jumatan aja jarang. Ini ujian buat dia. Bagaimana sekarang dia memperbaiki suaminya? Kalau dia ada harapan bisa memperbaiki, silakan dilanjutkan. Kalau enggak, ya mungkin kau harus cari yang lain, cari solusi lainnya. Hadirallahu alaihi wasallam. Allah jamaah, ana kayaknya izin minum. Ustaz, mau bertanya, bagaimana sikap seorang laki-laki mukmin yang terpaksa bekerja di luar Jawa dan mendapati istrinya selingkuh dengan laki-laki lain sudah melampaui batas alias zina? Kejadian ini benar adanya dan sudah sampai ke kepolisian. Ikhwan tersebut sudah punya 3 anak dan istrinya gak pernah mau sholat. Dia menyadari bahwa dulu dia salah pilih. Subhanallah. Ya, di sini ada kesalahan yang tidak bisa diampuni kecuali dia taubatan nasuha meninggalkan perzinahan. Jadi kalau anda lihat, ini kesalahan memilih istri. Kalau istri gak sholat, maka berzina bagi dia sesuatu yang bukan dosa besar mungkin. Karena kita tahu sholat itu rukun Islam. Rukun Islam aja dia tinggali. Sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti orang yang gak sholat, keji dan munkar buat dia adalah makanan. Maka bagaimana suami? Allahu Akbar. Ya, dia ceraikan. Kalau memang istrinya pagi gak mau kembali. Dan kadang-kala masih gak berdosa. Dan suami yang kerja di luar pulau, di luar pulau ya, di luar, ya mungkin keluar negeri juga, harus hati-hati. Pertama dia jaga Allah. Kalau dia jaga Allah di tempat itu, insya Allah Allah akan menjaga dia. Tapi kalau ternyata dia tidak menjaga Allah, ya udah kejadiannya seperti itu. Apalagi dia katakan dia salah milih istri. Ketika antum katakan gimana dengan anak 3, jangan takut dengan anak. Ada orang tuh yang berpikir, Ustaz, kalau anak bercerai bagaimana masa depan anak-anak? Subhanallah. Yang menentukan masa depan anak-anak itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Engkau sekarang berpikir bagaimana dengan masa depan anak-anak, Allah kasih jalan keluar. kalau orang tuanya soleh, dan antum harus bertobat kepada Allah, harus meningkatkan diri kepada Allah. Dan kalau antum melihat istri tidak bertobat, antum ceraikan. Urusan anak-anak, insyaallah akan ada ibu lain mungkin yang akan membesarkan dia dengan takwa dan keimanan kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, assalamualaikum Ustaz. Ingin tanya, jika istri menolak tidak berhubungan, maka malaikat akan melaknat hingga subuh. Bagaimana jika istri yang meminta tapi suami yang menolak? Gimana? Subhanallah. Para ulama pernah membahas hal ini. Salah satu yang dijelaskan oleh mereka, mereka menjelaskan istri itu punya hak yang sama dengan lelaki. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna daraja. Walahunna, dan bagi wanita-wanita itu hak yang sebanding dengan kewajiban dia. Maka wajib juga bagi suami untuk melayani istrinya. Dan para istri, ketika suaminya tidak melayani, dia harus berpikir bagaimana suaminya ini bisa melayani. Ya, dia pijat, dia apa, sehingga suaminya insya Allah nanti mudah-mudahan. Karena jangan sampai di rumah ini ada yang terlaknat, jemaah. Suami pun seperti itu, jangan membiarkan di rumahnya ada yang terlaknat. Malaikat melaknat sampai subuh. Ketika istri menolak, berusaha suami ini tidak dengan, enggak perlu suami itu nyebutkan ayat tadi, apa hadis tadi. Istrinya menolak, kau itu dilaknat sampai subuh. Kata istrinya, enggak apa-apa. Itu enggak benar kan itu. Tapi bahasa suami istri lah. Bahasa yang dibalut dengan, ya, dengan candaan, dengan rayuan, kemudian dengan apa lagi. Ya, dengan macam-macam. Insya Allah ya, hidupkan di rumah itu. Kadang-kadang ada seorang laki ngomong, Ustaz Ana ini terus terang, kenapa Ana tidak mau mendatangi istri Ana? Oh Ustaz, ngomongnya kasar Ustaz. Jadi lelaki itu kalau lagi sakit hati sama suaminya, lelaki lagi sakit hati sama suaminya. Nah, ini kayaknya harus berhenti Ustaz di sini. Kalau sudah salah-salah nah, lelaki sakit hati sama istrinya ini, kadang-kadang dia itu walaupun istrinya mungkin berpakaian yang indah ya, kemudian pakai parfum, tapi dia gak berhasrat. Maka perlu dihidupkan suasana rumah tangga itu. Ya, pasang apa? Pasang dupa, hidupin dupa itu. Kemudian suasana rumah tangga itu yang menyenangkan. Insya Allah suaminya masuk itu gak kepikiran yang lainnya, kecuali pikiran istrinya insya Allah. Ingat para suami, kalau tadi ditanya bagaimana dengan suami yang tidak memenuhi kebutuhan istrinya, Allah mengatakan wala hunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita-wanita itu punya hak yang sebanding dengan kewajiban dia. Dan lelaki memang memiliki derajat lebih di mana hak cerai ada di tangan dia, dia sebagai komandan, tapi hak-hak dan kewajiban yang sama itu harus dipenuhi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, kayaknya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena ya udah malam juga, antum udah pada capek. Insyaallah bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Apabila ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada fikum, kepada Ustaz Akbar Safi Presiden Barcelona MA. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan kepada kita, kita bisa mengamalkannya. Pemirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pengajian pada malam hari dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian atas nama kami Masjid An-Nur mengucapkan terima kasih. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran. Dan mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maka yang dari luar kota, barangkali ada yang mau berniat untuk mabit, karena Ustaz besok pagi pada subuh ceramah di Masjid Lambuyan. Yang mau mabit di masjid ini dipersilakan, yang mau mabit di Masjid Lambuyan juga dipersilakan. Masjid Lambuyan berada di belakang Hotel Alana. Ya, jadi dari arah masjid ini keluar ke kanan, masuk ke Jalan Adi Sucipto, kemudian belok ke kanan. Sebelah kiri Hotel Alana ada jalan masuk ke kanan. Ya, jadi di situ nanti akan ada tulisannya Masjid Lambuyan. Ya, dipersilakan monggo. Kalau saya mau mabit di sini juga boleh. Iya, pada subuh besok di Masjid Lambuyan. Ya.